بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari sejumlah sahabat, dan banyak jalur dan sanad, bila dikumpulkan hadisnya dinilai sebagai hadis hasan li ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam petikan hadis itu menyatakan, an-nisa'u syaqa'iqur rijal, wanita itu saudari kandung kaum laki-laki. Maknanya adalah hukum asal dalam Islam, laki-laki dan wanita sama di dalam pelaksanaan bimbingan-bimbingan syariat Islam. Tidak ada yang membedakan antara mereka dan kaum laki-laki, kecuali apabila ada nas-nas dalil yang menjelaskan pengkhususan ini untuk wanita, yang ini untuk kaum laki-laki. Maka apa yang diwajibkan atas kaum laki-laki wajib pula bagi kaum wanita. Apa yang dianjurkan atas kaum laki-laki dianjurkan pula bagi kaum wanita. Apa yang diharamkan atas kaum laki-laki haram pula bagi kaum wanita. Apa yang dimakruhkan, dianjurkan, ditinggalkan oleh kaum laki-laki, juga demikian hukumnya terkait dengan kaum wanita. Kecuali apabila ada dalil nas yang mengecualikan dan mengkhususkan. Seringkali dalam ayat Al-Quran dan juga dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam lafaz mudzakkar, lafaz laki-laki. Itu bukan berarti hanya untuk kaum laki-laki. Wanita juga masuk. Disebutkan dengan lafaz laki-laki itu min babil ghalib. Itu pada keumumannya saja. Masuk di dalamnya kaum wanita selama tidak ada pengkhususan untuk kaum laki-laki atau untuk kaum wanita. Dalam Islam, kaum wanita mendapatkan tanggung jawab tersendiri, tanggung jawab khusus. Apabila tanggung jawab ini diperhatikan oleh kaum muslimah, dia wujudkan dengan benar, dia ikhlaskan niat dalam mewujudkannya, maka akan tercapai kemaslahatan-kemaslahatan yang begitu besar terkait dengan dia pribadi, terkait dengan yang di sekitarnya, bahkan terkait dengan masyarakatnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Masing-masing kalian adalah penanggung jawab pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan dia, tanggung jawab dia. Beliau memperinci Beliau mengatakan al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang penguasa itu adalah penanggung jawab pemimpin, akan ditanya tentang kepemimpinan dia, tanggung jawab dia. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang laki-laki itu sebagai pemimpin penanggung jawab pada keluarganya, anak istrinya, dan akan ditanya tentang kepemimpinan dia, tanggung jawab dia. Belum menegaskan setelah itu, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa mas'ulun an ra'iyatiha. Seorang wanita pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya dan anak-anaknya, anak-anak suaminya, dan dia akan ditanya akan tanggung jawabnya kepemimpinan dia. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, maka tiap-tiap kalian adalah pemimpin penanggung jawab dan akan ditanya akan tanggung jawabnya kepemimpinan dia. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan gamblang tanggung jawab seorang wanita muslimah. Beliau menyatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Seorang wanita muslimah itu penanggung jawab di rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Dia akan ditanya akan tanggung jawabnya. Ada dua di sini yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, ra'iyatun fi baiti zaujiha wanita itu sebagai penanggung jawab di rumah suaminya. Maknanya ialah dijelaskan Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam syarah Abi Dawudnya, namanya Ma'alimus Sunan, ay fi tadbiril buyut, yakni di dalam kepengurusan rumah suaminya. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu adalah tanggung jawabnya istri wanita. Merawat rumah, membersihkan rumah, merapikan rumah, yang berkaitan dengan rumah, memasakkan untuk suami dan anak-anaknya, cuci baju, jemur baju, setrika baju, bersih-bersih rumah. Semua ini merupakan tanggung jawab seorang wanita muslimah. Dan semuanya punya tanggung jawab yang sama, apakah dia seorang alimah ataukah bukan alimah, dia seseorang yang terpandang ataukah orang biasa, dia orang yang kaya ataukah orang yang miskin, dia anak orang terpandang ataukah orang biasa. Semua yang namanya muslimah punya tanggung jawab yang sama, pemimpin penanggung jawab di rumah suaminya, mengatur mengurus rumah suaminya. Bahasa singkatnya sebagai ibu rumah tangga. Dan yang kedua ialah wawaladihi, sebagai ra'iyatun fi waladihi, penanggung jawab terkait dengan anak-anak suaminya. Ai fi tarbiyatihim, yakni mentarbiyah, mendidik anak-anak suaminya. Maka tarbiyatul aulad, pendidikan anak di rumah, itu lebih banyak dipegang oleh wanita muslimah sang istri. Bahkan jauh sebelumnya, dari mulai dia mengandung anak itu, melahirkan anak itu, menyusui anak itu, mengasuh anak itu, merawat anak itu, dan mentarbiyah anak itu. Ini semuanya adalah peran muslimah di sini, tanggung jawabnya mereka. Ini merupakan dua tanggung jawab yang cukup berat dan besar. Diperlukan beberapa poin penting, bekal-bekal penting dalam bab ini. Yang pertama ialah al-ilmu. Harus ada bekal ilmu. Dan yang dimaukan dengan ilmu di sini, al-ilmu syar'i, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quranul Karim, hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keterangan para ulama kita, baik ilmu akidah, tauhid, prinsip keimanan, prinsip-prinsip manhajiyah, perkara ibadah, ahkam syariah, akhlak dan adab, al-muhim ilmu agama. Supaya kepengurusan rumah dan tarbiyah anak dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Oleh karena itulah dalam Islam, talabul ilmi, menimba ilmu agama Allah, difardukan atas semua umat Islam tanpa terkecuali, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, menimba ilmu hukumnya fardu atas tiap-tiap orang Islam. Wanita muslimah juga dituntut untuk talabul ilmi, dikarenakan mereka punya peran besar dalam rumah, terkait dengan ibu rumah tangga dan terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. al-ilm. Seorang muslimah harus punya semangat dalam talabul ilm. Poin kedua yang diperlukan di sini adalah diperlukan yang namanya al-mawaddah. Rasa sayang, rasa cinta. Kepada keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Supaya wanita tadi mengurusi pekerjaan rumah tangga, mentarbiyah anak-anaknya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan omel-omelan, bukan dengan emosi, bukan dengan yang lainnya. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kaum laki-laki untuk menikah dengan wanita yang wadud. Rasul mengatakan dalam sabdanya, tazawwaju al-wadud al-walud, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Hendaklah kamu menikahi wanita yang wadud, yang mencintai suaminya, yang mencintai anak-anaknya, al-walud, yang subur, yang banyak anaknya, sebab aku akan berbangga dengan jumlah kalian di yaumul qiyamah nanti di hadapan umat-umat yang lain. Ada kata-kata al-wadud. Itu menegaskan wanita harus punya sifat ini, sifat mawaddah, warahmah, syafaqah. Punya rasa cinta, punya rasa kasih sayang, punya rasa perhatian kepada keluarganya. Sehingga dia mengerjakan semua aktivitas rumah sebagai ibu rumah tangga dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Dia mentarbiyah anak-anaknya juga demikian, dengan penuh cinta, kasih sayang, dan perhatian. Dia mengkhidmat suaminya, berumah tangga dengan suaminya juga dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Al-mawadda wa rahmah. Sifat inilah nanti yang akan membuat wanita itu menjadi wanita yang dewasa, memiliki sifat keibuan. Al-ilmu, al-mawadda wa rahmah. Yang ketiga adalah yang diperlukan oleh wanita muslimah dalam bab ini ialah as-sabr wa syukur. Kesabaran, ketabahan, dan syukur nikmat. Dua perangai ini yang akan mendatangkan kebahagiaannya, yang akan membuat semua urusannya menjadi baik. Sebab di dalam kehidupan di dunia ini secara umum dan di dalam berumah tangga secara khusus, mentarbiyah anak-anak, ada suka dan duka, ada lapang dan sempit, ada canda tawa, ada sedih. Itulah dunia. Maka manakala dia mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Azza wa Jal, maka dia bisa bersabar, menunjukkan sikap tabahnya, keteguhannya, ketegarannya, sabarnya. Bisa jadi diuji terkait dengan masalah ekonomi. Bisa jadi diuji dengan sakit. Atau diuji dengan banyaknya pekerjaan rumah tangga. Atau mungkin diuji dengan anak yang sakit, suami yang sakit. Atau diuji dengan anak yang mungkin agak bandel. Diperlukan yang namanya sabar. Dia harus menjadi wanita yang sabirah, wanita yang penyabar. Tidak boleh berkeluh kesah. Dia harus menunjukkan ketabahannya, kesabarannya dalam menghadapi problematika hidup. Dia tunjukkan kepada suaminya, kepada anak-anaknya sikap tabah tadi. Mengajarkan kepada putra-putri sikap tabah tadi. Sikap sabar dan tegar tadi dalam menghadapi kerasnya hidup. Ini baik bagi dia dan bagi keluarganya. Menatangkan hikmah-hikmah yang cukup besar dalam kehidupannya. Keluarganya akan siap dengan kondisi apapun. Keluarga yang tegar, keluarga yang tabah, keluarga yang sabar. Anak-anaknya pun juga terdidik untuk menjadi anak-anak yang tabah, yang sabar, yang tegar dalam menghadapi cobaan hidup. Manakala diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan kenikmatan-kenikmatan, kelapangan hidup, rezeki yang lancar, dia harus menjadi wanita muslimah yang bersyukur, syakirah. Mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jal. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya semua datangnya dari Allah Azza wa Jal, nikmat dari Allah Azza wa Jal. Dia senantiasa bertahmid kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah atas semua nikmat yang dia rasakan. Dia ajari anak-anaknya, keluarganya untuk bersyukur, mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jal. Tanamkan kepada anak-anaknya nikmat ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jal, semata dari Allah Azza wa Jal, bukan karena daya kita, upaya kita, cerdasnya kita, bukan. Anugerah dari Allah Azza wa Jal. Diajarkan kepada putra-putrinya syukur nikmat, bertahmid kepada Allah, Alhamdulillah. Dan dia pergunakan nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak-anaknya untuk mentaati Allah di kala lapang. Itu yang terbaik bagi dirinya. Pendidikan langsung bagi anak-anaknya, pendidikan hidup. Sabar, tabah ketika cobaan hidup, syukur nikmat ketika ada kelapangan hidup. Dan ini sangat baik bagi dia dan keluarganya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'a syakara fakana khairul lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Semua perkaranya baik bagi dia, bagus bagi dia, barokah bagi dia. Dan itu tidak akan terjadi melainkan hanya untuk yang mukmin. Yaitu apabila dia ditimpa kelapangan-kelapangan hidup, kesenangan-kesenangan hidup, kenikmatan hidup, syakara, dia bersyukur. Dan syukur itu lebih baik bagi dia. Namun ketika ditimpa oleh kesempitan, perkara-perkara yang memadaratkan, musibah, sabar. dan sabar itu lebih baik bagi dirinya. Intinya melatih diri sebagai muslimah yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan. Kondisi apapun dia siap, dikarenakan memiliki dua kunci tadi. Kondisi lapang, syukur nikmat. Kondisi sempit, sabar dan tabah atas cobaan yang ada. Perkara berikutnya yang perlu untuk dimiliki oleh seorang muslimah ialah ikhlasun niyah. Dia harus betul-betul mengikhlaskan niatnya, menata niatnya, meluruskan niatnya di dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan pekerjaan rumah tangga, ikhlas, tulus. Dia persembahkan hanya untuk Allah dan hanya mengharapkan ridha-Nya Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Itu memang kewajiban dia. Dia laksanakan sebagai bentuk melaksanakan perintahnya Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam mentarbiyah anak pun juga demikian, dia tarbiyah mereka dengan penuh keikhlasan, tulus. Tulus ikhlas dalam mentarbiyah mereka karena Allah, yang diharapkan ridha-Nya Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena keterpaksaan atau yang lain-lainnya, bukan karena tendensi duniawi atau kepribadi atau yang lain-lainnya. Murni melaksanakan tanggung jawab sebagai wanita muslimah terkait dengan rumah, suami dan anak-anaknya. Keikhlasan ini modal utama untuk bisa memunculkan berbagai macam perangai-perangai mulia yang lainnya. Dengan keikhlasan dia akan semangat dalam talabul ilmi. Dengan keikhlasan dia akan semangat untuk memunculkan sifat cinta dan rahmatnya. Dengan penuh keikhlasan akan bisa memunculkan sabar dan syukurnya. Bahkan dengan keikhlasan akan membuat dia orang yang shadiqah, aminah, jujur, aminah, penuh amanah dalam melaksanakan tanggung jawabnya dia. Ini poin-poin penting yang harus ada pada muslimah. Ketika poin-poin itu ada pada mereka dan mereka terapkan di dalam melaksanakan tanggung jawabnya, insyaallah ta'ala setelah taufik dan hidayah dari Allah, lalu kemudian doa dan ikhtiarnya kita akan membuahkan hasil. Hasil yang pertama ialah akan tercipta rumah tangga dia dengan suaminya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang satu ini jangan dianggap remeh. Ini misi besar dalam Islam, dalam setiap adanya pernikahan Islam, adanya pasangan-pasangan dalam rumah tangga Islam. Termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla, bukan perkara yang ringan ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un." Termasuk tanda-tanda ayat Allah Azza wa Jalla, tanda-tanda ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan dari diri-diri kalian pasangan-pasangan hidup, min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu merasakan ketenteraman, kedamaian dengan pasangan kamu tadi. Dan Allah akan jadikan di antara kalian mawaddah warahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Itu merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi kaum yang mau mendengar, bagi kaum yang mau berpikir. Perkara besar. Kalau ini yang terwujud, maka maslahat yang pertama, dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Sa'adatul hayah. Hidupnya bahagia dengan pasangan dia yang juga demikian keadaannya. Rumah tangganya rumah tangga yang sangat harmonis, sangat romantis, penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh ketenteraman dan kedamaian. Apalagi dia dikasih kondisi yang lapang oleh Allah Azza wa Jalla, bahagia dia, tenteram kehidupannya. Maslahat yang kedua ia terkait dengan dia dan suaminya melahirkan keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang tenteram, yang damai, keluarga-keluarga yang saling mencinta. Ini efeknya nanti terkait dengan masyarakat. Muncul keluarga-keluarga yang saleh dan salihah. Muncul individu-individu masyarakat yang baik, masyarakat yang saleh dan salihah, masyarakat yang mencinta, yang menyayangi, yang memperhatikan keluarganya, lalu masyarakatnya. Kalau semua keluarga dalam masyarakat tadi memiliki hal, kondisi dan hal yang sama, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan poin-poin di atas tadi, maka akan muncul di situ mujtama'un islami, masyarakat, ya, mujtama' masyarakat yang islami, individunya salihah dalam semua hal, akhlaknya bagus, adabnya baik, ibadahnya bersemangat, akidahnya lurus. Yang lain pun juga demikian. Maka tercipta suasana yang islami, suasana yang betul-betul berakhlak, beretika antar keluarga tadi. Muncul masyarakat yang baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik adabnya, baik dan semangat ibadahnya, baik akidah dan prinsip keimanannya. Dan itu dampaknya luar biasa. Masyarakat islami. Kalau kemudian diteruskan pada masyarakat-masyarakat yang lain, juga memiliki individu-individu yang saleh, keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dengan skala yang lebih luas lagi, dengan keadaan yang sama, akan terwujud bahkan sampai bangsa dan negara yang baik karena individu masyarakatnya saleh dan salehah, memiliki akhlak yang mulia, adab yang baik, akidah yang lurus. Jangan remehkan sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu luar biasa. Andil besar untuk mewujudkan masyarakat yang islami. Maslahat yang lain terkait dengan anak-anaknya. Ketika dia dan suaminya berhasil mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dia juga mendidik putra-putrinya dengan tarbiyah Islam, tarbiyah ilmu tadi, tarbiyah amal, syukur, sabar, jujur, amanah dan segala macamnya, dengan dasar ilmu, dengan perhatian, dengan kasih sayang. Maka secara umum pula akan melahirkan anak-anak yang salihin dan salihat, dzurriyyatun salihah, keturunan yang baik. Bapaknya soleh, ibunya solehah, pada umumnya anak-anaknya pun juga demikian. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba Allah yang menyimpang. Anak itu dirawat, diasuh dalam kasih sayang penuh kedua orang tuanya, ditumbuh kembangkan dengan tarbiyah Islam, dengan tarbiyah ilmu, dengan tarbiyah akhlak, dengan tarbiyah adab, dengan tarbiyah yang diterangkan tadi, sabar dan syukur dalam keadaannya masing-masing, tumbuh kembang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Orang tua semakin bahagia melihat dan mendapati anak-anaknya solehah, menjadi qurratul uyun bagi dirinya, penyejuk mata bagi dirinya, pelengkap kebahagiaan hidupnya. Ditambah lagi mendapatkan bakti dari anak-anaknya, dia semakin tua, semakin berusia, semakin sepuh, semakin lemah dan renta keadaannya, namun dia mendapatkan sa'adatul hayah berikutnya, hidup yang bahagia berikutnya, anak-anaknya berbakti kepadanya, sangat memuliakan orang tuanya, sangat menghormati orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, cinta kepada orang tuanya, bahagia di masa tua. Ketika wafat pun mereka akan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, sehingga mendapatkan sedekah jariah, sedekah yang jariah, pahala yang jariah, walaupun dia telah wafat. Di sisi yang lain, anak-anak yang tumbuh kembang dengan tarbiyah Islam yang mulia ini, anak yang baik, salihah, mereka nanti akan menjadi penerus-penerus agama, memperjuangkan agamanya, memperjuangkan bahkan negaranya. Kalau masing-masing keluarga menghasilkan anak-anak yang seperti ini, dzurriyah salihah yang seperti ini, terus demikian setiap keluarga memunculkan dan menghasilkan yang seperti ini, maka akan muncul jailun jadid, generasi baru yang salihah, generasi baru yang berilmu, yang bertakwa, generasi baru yang tegar, sabar menghadapi cobaan hidup, syukur ketika ada kenikmatan. Dzurriyyatun salihah, jailun salih, generasi yang baik. Generasi yang baik, akhlaknya, adabnya, akidahnya, ibadahnya, penerus-penerus agama dan penerus-penerus anak bangsa. Yang tercipta nantinya adalah suasana yang baik. Kenakalan remaja tidak muncul, mereka anak-anak baik. Kemungkaran-kemungkaran yang merusak masyarakat akan diredam, mereka anak-anak baik. Yang muncul masyarakat yang baik, masyarakat yang bagus, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang beradab, masyarakat yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena individu-individu masyarakatnya plus anak-anaknya semuanya salihah, muncul jailun Qur'ani, generasi Qur'an, jailun sunni, generasi sunnah, jailun salafi sunni, generasi di atas sunnah dan pemahaman salaf. Luar biasa. Itu misi besar dalam Islam. Sekali lagi, itu semuanya ujung pangkal awalnya ialah dari rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ujung pangkalnya lagi ialah andil besar, peran besar seorang muslimah di dalam rumah tangganya. Bermula dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Wanita itu sebagai penanggung jawab di rumah suaminya dan anak-anaknya. Jangan anggap remeh. Sadarilah di pundak kalian ada tanggung jawab besar, peran besar, andil besar, dan maslahat besar, misi besar untuk individu kalian, keluarga kalian, dan untuk masyarakat kalian, bahkan bangsa dan negara kalian. Maka masing-masing kalian harus menyisingkan lengan baju, mempersiapkan diri untuk menjadi ibu rumah tangga yang tangguh, memiliki ilmu syar'i, memiliki rasa cinta, rasa sayang, sikap keibuan, kedewasaan, memiliki ketabahan, memiliki rasa syukur, kejujuran, amanah, mentarbiah keluarga dengan tarbiah iman, dengan tarbiah akhlak, seperti yang diuraikan tadi, itu yang harus kita wujudkan dalam keseharian yang ada. Sambil memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jal, doa taufik dan hidayah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemudahan-kemudahan kepada kalian, kepada kita semua, bisa mewujudkan poin-poin tadi. Dan berdoa kepada Allah supaya dikasih anugerah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan bimbingan Islam. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya anak-anak kita dijadikan sebagai anak-anak yang salihin dan salihat. Semuanya berkumpul bersatu di atas Islam yang benar, di atas sunnah, di atas manhaj yang sama sampai akhir hayat. Dan berdoa kepada Allah Azza wa Jal semoga semua bisa dikumpulkan dalam surganya Allah Azza wa Jal sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang beriman kepadanya, dijanjikan dengan jannahnya. Ikhtiar diiringi dengan doa kepada Allah. Semoga apa yang disampaikan manfaat, dan semoga apa yang disampaikan menjadi penyemangat dalam hidup, penyemangat dalam meneruskan perjuangan kita mengkaji, mengamalkan, dan mendakwahkan agama Allah yang mulia ini. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat. Ke depan diharapkan menjadi wanita yang tangguh, istri-istri yang tangguh, yang kuat, sabar, syukur nikmat, berilmu, menyayangi keluarga dan anak-anaknya, amanah, jujur, dan yang lain-lain yang disebutkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa diutarakan, semoga manfaat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Naam, sekedar sekian, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.